Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keimanan dan kefasikan merupakan dua perkara yang bertolak belakang, dua perkara yang selalu menjadi perkara yang bertentangan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan yang telah beramal soleh, maka mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat kefasikan. Sementara orang-orang yang fasik, mereka tidak dianggap orang yang beriman dan beramal soleh. Ini hukum asalnya. Dikarenakan kefasikan barakafikum, maknanya adalah man kharaja an ta'atillah, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya barakafikum, sifat-sifat atau contoh-contoh amalan kefasikan sangat banyak Allah berikan contohnya dalam Al-Quran. Sebagai contoh barakafikum adalah pada pertemuan sebelumnya surat Al-Baqarah ayat ke-26, padanya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan ciri-ciri orang yang fasik, yakni mereka-mereka yang tidak mau beriman terhadap apa yang Allah turunkan. Di samping itu mereka adalah orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, tidak mau mengimaninya, maka mereka adalah orang fasik. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matsala. Dan adapun orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka akan mengatakan apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Maka Allah menyesatkan kebanyakan dari mereka karena mereka tidak mau beriman, namun Allah memberi petunjuk kepada sebagian manusia yang lainnya, yang banyak pula dari mereka yang mau beriman. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. dan tidaklah Allah menyesatkan seseorang dari kebenaran melainkan mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian dalam surat Al-Baqarah lanjutan dari ayat ke-26 yakni ayat ke-27, padanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang fasik. Barakallahu. Yakni allazina yanquduna ahdallah. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-27 Allah berfirman, allazina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang selalu melanggar janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala setelah janji tersebut kokoh teguh, setelah Allah mengokohkan janji tersebut atau perjanjian tersebut. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Dan orang-orang fasik adalah orang-orang yang selalu memutus apa saja yang telah Allah perintahkan untuk disambung, dipertahankan. Wa yufsiduna fil ardh. Dan di antara ciri-ciri orang fasik adalah mereka senantiasa melakukan kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Orang-orang fasik mereka adalah orang-orang yang merugi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Pada surat Al-Baqarah ayat ke-27 ini barakafikum adalah kelanjutan dari ciri orang fasik yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26. Yakni di antara ciri orang fasik, allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Mereka-mereka yang sering dan selalu melanggar perjanjian Allah setelah Allah meneguhkan, mengokohkan perjanjiannya. Disebutkan dalam tafsir Muyassar, allazina yanquthuna ahdallahi allazi akhadahu alaihim bittauhidi wattaa'ah. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang selalu melanggar perjanjian Allah yang Allah ambil perjanjian tersebut untuk mereka laksanakan. Bittauhidi wa ta'ah, berupa perjanjian tauhid, mengesakan Allah dan mentaati Allah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita ini semua manusia telah diberi sebuah perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid, mengesakan Allah dalam segala ibadah, tidak berbuat syirik. Dan kita telah diberi perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala supaya selalu mentaatinya. Dan disebutkan barakamikum dalam surat Al-A'raf ayat ke-172. Surat Al-A'raf ayat ke-172, bahwasanya dulu tatkala roh-roh kita sebelum Allah Subhanahu wa taala masukkan ke jasad-jasad kita, seluruh roh manusia yang terkumpul di alam roh telah dimintai perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-172 Allah mengingatkan, menegaskan, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Dan ingatlah tatkala Rabbmu, Tuhanmu mengambil perjanjian terhadap keturunan Bani Adam atau keturunan Adam. Tatkala di alam ruh, Allah mengambil perjanjian kepada mereka terhadap diri-diri mereka supaya mereka mempersaksikan, mengingat alastu birabbikum, di antara isi perjanjian kita dengan Allah adalah lafaz alastu birabbikum, bukankah aku adalah rob kalian, pencipta kalian, pengatur kalian, penguasa kalian. Qalu bala syahidana, maka roh-roh yang ada ketika itu mengatakan, tentu ya Allah, kami bersaksi, kami meyakini bahwasanya engkau adalah Rabb kami yang harus diibadahi, yang harus disembah, yang harus ditaati. Itu perjanjian Allah dengan kita tatkala kita masih berkafikum berupa roh, sebelum roh-roh kita dimasukkan ke jasad kita. Barakallahu. Oleh karena itu, kalau orang tersebut masih di atas fitrah, maka akan masih ingat apa perjanjian Allah dengan kita. Ini adalah perjanjian Allah terhadap kita, supaya kita mengesakan Allah setelah kita mengakui bahwasanya Allah itu satu-satunya pencipta, pengatur, pemberi rizki alam semesta. Oleh karena itu kita tidak boleh, barakah fikum, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu kita sebagai orang muslim dan juga seluruh manusia telah Allah minta janji untuk ditepati. Kita telah terikat dengan Allah sebuah perjanjian supaya mentauhidkan Allah dan selalu mentaatinya. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat ke-31. Surat An-Nisa ayat ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat supaya kita berjanji kepada Allah untuk mentaatinya, untuk bertakwa. Dalam surat An-Nisa ayat ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah, dan sungguh, dalam bahasa Arab, la ini adalah harfut ta'kid, huruf yang mengandung penegasan, disambung dengan qad, huruf ta'kid, huruf yang mengandung penegasan. Walaqad, dan sungguh. La saja artinya sudah sungguh, qad artinya juga sungguh. Dan sungguh berarti sangat penekanannya. Kami telah memberi wasiat alladzina utul kitab kepada ahli atau ahli kitab Yahudi dan Nasrani min qablikum, sebelum kalian. Wa iyyakum, dan juga kepada kalian kaum muslimin, anittaqullah, supaya kalian bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan taat kepada Allah dengan menjauhi larangannya. Inilah takwa, inilah perjanjian antara kita dengan Allah. Orang-orang fasik, mereka selalu melanggar perjanjian. Disuruh beribadah kepada Allah, puasa, sholat, zakat, haji, ya, mereka tidak mau, selalu melanggar. Barakallahu. Dan juga dalam surat Ali Imran ayat ke-32, surat Ali Imran ayat ke-32, Allah mengingatkan kembali perjanjian kita dengan Allah supaya taat kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-32. Qul ati Allah war Rasul. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, supaya mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Barakallahu. Demikian pula dalam surat Al-Anfal ayat ke-1. Surat Al-Anfal ayat ke-1. Allah subhanahu wa ta'ala menantang kita atau meminta kejujuran kita. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-1, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya kalau memang kalian itu benar-benar orang yang beriman. Kalau memang kalian itu mengaku sebagai orang yang beriman. Adapun orang fasik, man kharaja an ta'atillah, adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Ada kalanya kefasikan yang dia lakukan itu keluar dari Islam karena amalan keluar dari ketaatan kepada Allah berupa kekufuran, kesyirikan, atau dosa-dosa yang dianggap dia halal padahal haram, maka dia kafir. Dan terkadang kefasikannya tidak sampai keluar dari Islam, tapi hanya sebatas dosa besar. Barakallahu. Terkadang dia keluar dari ketaatan kepada Allah, kemudian taubat kembali lagi. Terkadang keluar lagi, kembali lagi. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dalam tafsir disebutkan wa qad akadahu bi irsalir rusul, dan di antara perjanjian yang Allah bebankan kepada manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk beriman terhadap diutusnya para rasul. Yang mana diutusnya para rasul itu barakallahu fikum menguatkan, ya, perjanjian apa yang harus ditunaikan oleh manusia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di antara poin-poin keimanan kepada para rasul adalah kita harus beriman bahwasanya para nabi dan para rasul itu adalah utusan Allah, bukan utusan jin atau orang-orang kafir, dan bukan mereka-mereka yang mengaku sebagai rasul, sebagai nabi. Barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dan beriman kepada para rasul ini merupakan rukun iman yang keempat setelah beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-213. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kanan nas ummata wahidah, faba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa mundhirin, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Dulunya manusia itu adalah umat yang satu. Sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, umat manusia itu satu di atas agama tauhid. Sebelum ada kesyirikan pertama kali yang muncul di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ketika muncul perselisihan berupa kesyirikan, pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah mengutus ya rasul yang pertama, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Berarti antara zaman Nabi Adam alaihissalam sebelum zaman Nabi Nuh alaihissalam diutus, ketika terjadi kesyirikan, manusia berada dalam fitrah, belum ada kesyirikan ketika itu. Namun dosa besar sudah ada berupa pembunuhan, ya, ketika Qabil membunuh Habil. Barakallahu. Dan dosa-dosa besar yang lain. Namun kesyirikan belum ada. Maka mereka berada dalam satu kesatuan, agama tauhid. Fa ba'atsallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin, lalu Allah satu persatu mengutus nabi dan rasul, dimulai dari rasul yang pertama, mubasysyirin wa mundzirin, memberikan kabar gembira bagi mereka yang mau taat kepada Allah dan rasulnya, dan memberikan ancaman, peringatan dengan neraka, mundzirin, sebagai peringatan untuk mereka. Barakallahu. Ini adalah diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, kemudian berlanjut diutusnya nabi-nabi setelah beliau, yang tujuannya adalah memberikan kabar gembira berupa surga bagi yang mau taat kepada Allah, dan peringatan ancaman berupa neraka bagi yang tidak mau taat kepada Allah. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haq, dan Allah juga menurunkan Alkitab, kitab suci, kepada masing-masing nabi atau rasul. Bilhaq, dengan membawa kebenaran, yang tujuannya adalah liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Kitab suci yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul adalah untuk menghakimi manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Oleh karena itu, kalau kita berselisih, maka barakafikum, rujukan kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in atau an syai'in farudduhu ilallah, kalau kalian bersilang pendapat, berbeda pendapat, berselisih tentang sebuah perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran dan kepada Rasul, kepada hadis. Kalau zaman sahabat ketika Nabi masih hidup, mereka langsung datang kepada Nabi. Kalau zaman sekarang ketika Nabi sudah meninggal, maka kita langsung merujuk kepada Al-Quran dan kepada hadis, dengan pemahaman salaful ummah, salaf umat ini, pendahulu umat ini. Wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum, dan tidak ada yang menyelisihi Alkitab kecuali orang-orang yang telah diberi penjelasan kepada mereka, telah datang kepada mereka, namun mereka tidak mau mengikutinya dikarenakan ada kedengkian di antara mereka. Maka mereka adalah orang yang fasik. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, wa inzalil kitab, dan di antara perjanjian yang Allah pikulkan kepada manusia, Allah bebankan kepada manusia adalah barakakum, mengimani kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, Alkitab atau Al-Kutub, kitab-kitab yang ada kepada para rasul. Wa yukhalifuna dinallah, dan ciri-ciri orang yang fasik adalah mereka yang senantiasa menyelisihi agama Allah. Maka mereka orang fasik. Beda kalau menyelisihi karena bodoh, karena jahil, belum mengerti, tidak tahu, belum sampai kepadanya dalil, sehingga dia menyelisihi agama, maka ini dimaklum. Adapun orang fasik adalah orang yang telah mengetahui kebenaran, telah tegak kebenaran kepada mereka, maka mereka menyelisihinya karena hawa nafsunya. Maka mereka adalah orang fasik. Orang fasik itu ada kalanya orang yang sudah ngerti agama, kemudian meninggalkan ketaatan kepada Allah, atau orang yang belum begitu mengerti agama, tapi sudah jelas, sudah tegak kebenaran kepada mereka, lalu mereka meninggalkannya. Barakallahu. Disebutkan dalam surat Hud, ayat ke-118 dan 119. Bahwasanya barakallahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa'a rabbuk laja'alan nasa ummatan wahidah." Dan seandainya Rabbmu berkehendak, niscaya Rabbmu ini, Tuhanmu ini akan menjadikan manusia yang ada ini menjadi satu kesatuan, beriman semuanya. Kalau kita menginginkan semua orang ini di muka bumi beriman, tidak ada orang yang kafir, tidak ada peperangan, damai, ini barakafikum hukum asal keinginan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwasanya tidak semua orang yang ada di muka bumi ini beriman. Bahkan kebanyakan orang yang di muka bumi ini mereka adalah orang kafir. Kalau Allah ingin semuanya beriman, gampang. Akan tetapi dengan adanya orang kafir akan menguji siapa yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya orang kafir berarti tegak syariat jihad fisabilillah, tegak syariat amar ma'ruf nahi mungkar, tegak syariat dakwah kepada Allah mengajak mereka untuk masuk Islam dan lain-lain. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Dan manusia itu kebanyakan mereka selalu saja menyelisihi, selalu berselisih, illa man rahima rabbuk, kata Allah, kecuali siapa yang Allah rahmati, merekalah yang tidak akan berselisih, tidak akan menyelisih agama Allah. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah mereka diciptakan, yakni supaya tidak menyelisih agama Allah. Wa tammat kalimatu rabbik la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan telah sempurna ketetapan Rabbmu bahwasanya sungguh jahannam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia semuanya. Barakallahu. Ya, akan dipenuhi. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat ke-103, kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan agama Allah, dan kita diperintahkan untuk tidak bercerai-berai, tidak menyelisih agama Allah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua terhadap hablullah. Hablullah di sini maknanya banyak, namun semua saling melengkapi, tidak bertentangan. Ada ahli tafsir yang menafsirkan dengan Al-Quran, dengan la ilaha illallah, dengan as-sunnah bimbingan Rasul, dengan keimanan, dengan Islam. Semuanya sama, satu kesatuan. Kita diperintah untuk berpegang teguh dengan agama Allah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dengan Al-Quran. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah, menyelisih agama Allah. Adapun orang-orang fasik, mereka selalu menyelisihi. Sami'na wa asoina, kami mendengar namun kami bermaksiat. kami tidak mau taat. Itu orang-orang fasik, orang-orang kafir. Dan juga dalam surat Al-A'raf ayat ketiga. Surat Al-A'raf ayat ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang Allah turunkan kepada kita. Dan tidak mengikuti selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaba'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadzakkarun. Ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Al-Quran, Al-Hadis melalui Nabi. Barakafikum. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti penolong-penolong selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qalilam ma tadzakkarun, amat sedikit kalian mau mengingat. Dikarenakan kebanyakan manusia memang ya tidak mau mengikuti Al-Quran dan Hadis. Dan dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Raihan, udah hafal Al-Hujurat kan? Apa ayat pertama? Betul. Ya, bunyinya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu. Lato kotinu. Ahmad. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului ucapan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan taatlah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam urusan apa saja, dalam urusan agama, urusan hukum, kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau hukum berbunyi A dalam Islam, ya kita ikuti A, jangan B. Barakallahu. Undang-undang nomor satu yang pertama dalam Islam adalah bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Ini undang-undang pertama. Bukankah undang-undang pertama itu adalah presidennya harus orang yang soleh? Kalau yang tidak soleh, walaupun muslim, harus dilengserkan. Bukan itu. Oleh karena itu salah jalannya orang HTI. Ya, mereka anggap amar ma'ruf nahi mungkar yang pertama itu adalah mengganti seorang penguasa yang zalim padahal muslim diganti dengan yang soleh. Padahal barakafikum, banyak ayat yang menunjukkan Allah akan memberikan kekuasaan di sebuah negeri dengan dikuasai oleh seorang muslim mukmin yang beriman bertauhid, kalau rakyatnya itu beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Tapi kalau masih banyak yang melakukan kesyirikan, kebid'ahan, tapi ya mintanya adalah seorang pemimpin yang soleh, yang alim, yang tidak dolim, maka ini mimpi. Namanya mimpi. Maka masing-masing kita harus membenahi diri kita dengan bertauhid, beramal soleh, tidak berbuat syirik, mengoreksi diri kita, amalan-amalan kita. Kalau seluruh rakyat Indonesia seperti itu, pasti janji Allah akan terwujud. Allah akan memberikan yang ada ini bisa diberi hidayah dengan yang menjadi lebih baik. Dan teman-teman yang ada di sekitar ya penguasa kita ini akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau rakyat itu senangnya hanya meminta hak, akan tetapi kewajiban dia kepada Allah tidak ditunaikan, sholatnya disia-siakan, kewajiban-kewajiban yang lain disia-siakan, masih banyak melakukan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka barakatikum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan seorang penguasa yang soleh, yang kalim. Ini sudah menjadi ya perkara yang sudah diyakini oleh para ulama kita. Ya. Kalau sebuah negeri ingin pemimpinnya itu baik, maka kita rakyatnya harus baik. Karena penguasa negeri itu cerminan dari rakyat itu sendiri. Maka rugi dan tidak ada manfaatnya demo sana, demo sini. Ini yang belum mereka ketahui. Barakallahu. Maka kewajiban kita ya mendoakan penguasa kita. Semoga ya lebih banyak mendapat hidayah, terbimbing. Ya, semoga selalu Allah arahkan di jalan yang lurus. Adapun orang-orang fasik selalu menyelisihi. Mereka berjalan seperti orang-orang khawarij, pemberontak, penguasa. Ya, selalu menyalahkan penguasa atau orang-orang yang berupaya menasihati penguasa. Padahal belum tentu kalau mereka naik menjadi pemimpin bisa sepenuhnya melakukan barakatikum tugas sebagai seorang pemimpin. Barakatikum. Maka kita banyak-banyak berdoa, terutama di bulan Ramadan ini, untuk penguasa kita, untuk negeri kita, juga untuk rakyat Indonesia secara umum, supaya dijauhkan dari perbuatan syirik, kebitahan dan kemaksiatan. Supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya diangkat bala yang telah menimpa negeri Indonesia ini. Ya, kesyirikan yang merajalela. Ya. Sebagian tempat yang tidak aman. Ya. Kemudian dosa-dosa besar yang masih terlindungi dan lain-lain. Ini adalah bala barakallahu. Kemudian dalam tafsir disebutkan wa yukhalifuna dinallahi kaqatil arham wa nashril fasad fil ardi. Mereka orang-orang fasik senantiasa menyelisih agama Allah seperti memotong silaturahim, memutus silaturahim dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Barakatikum. Silaturahim ini adalah perkara yang sangat ditekankan. Menyambung hubungan silaturahmi kepada al-ubuwah orang tua kita. Terus ke atas. Bapak ibu kita terus ke atas. Kemudian al-ukhuwah, saudara-saudara kita. Ya, kakak adik terus ke bawah. Kemudian al-bunuwah, anak-anak kita. Kalau punya cucu terus ke bawah. Kemudian al-umuwah, paman-paman kita. Terus ke bawah. Maka ini adalah makna dari kerabat. Ya, kerabat. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan menyambung hubungan silaturahmi dalam Islam itu adalah perkara yang sangat wajib dan sangat ditekankan. Berbeda antara menyambung hubungan silaturahmi dengan membalas kebaikan kepada kerabat. Hakikat menyambung hubungan silaturahmi adalah ketika kita diputus kekerabatan kita dengan kerabat kita, maka kita sambung lagi, maka itulah hakikat dari menyambung hubungan silaturahmi. Barakallahu. wa nasril fasadi fil ardi, dan di antara ciri-ciri orang fasik adalah selalu menebar dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasiruna fid dunya wal akhirah, maka mereka adalah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, disebutkan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, di antara perkara yang Allah wajib untuk disambung, untuk kita pertahankan dan tidak boleh kita putuskan adalah ma bainana wa bainahu bil imani bihi, adalah perkara yang menyambungkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala berupa keimanan kepada Allah. Maka kita harus mempertahankan keimanan kita. Wal qiyami bi ubudiyatihi, dan menegakkan, terus melakukan ibadah kepada Allah. Wa ma bainana wa baina rasulihi bil imani bihi, dan juga mempertahankan keimanan kita kepada Rasulullah, Rasul kita. Wa mahabbatihi, dengan mencintai beliau. Wa ta'zirihi, dan memuliakan beliau. Wal qiyami bi huquqihi, dan melaksanakan hak-hak Nabi. Hak Nabi yang harus kita laksanakan adalah yang pertama, kita harus beriman bahwasanya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu adalah Nabi yang Allah utus, ya, Nabi terakhir yang Allah utus. Kemudian kita memuliakan beliau, tidak melebihi batas yang Allah bolehkan. Kita mengagungkan Nabi kita, tidak melebihi batasan yang Allah bolehkan. Kalau melebihi berarti kita melakukan israf, hulu fitil, berlebihan dalam agama. Seperti menjadikan Nabi tandingan untuk Allah. Kita berdoa kepada Allah, tapi lewat Nabi. Wahai Nabiku, Nabi Muhammad SAW, sampaikan hajatku kepada Allah, bahwasanya saya butuh ini, butuh itu. Seperti ini adalah haram. Ya, wasilah yang haram. Tabarruk yang haram. Tawassul yang haram. Yang mengandung kesyirikan. Lalu bagaimana kita mengagungkan Nabi? Kita mengagungkan Nabi dengan cara menjalankan perintah Nabi dan menjauhi larangan yang Nabi sebutkan. Kemudian kita bersolawat untuk Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus dan seterusnya. Solawat Ibrahimiyah. Dan kita juga membela agama Nabi. Mempelajari dulu, mengamalkan, mendakwahkan dan membela. Itulah bentuk kita beriman kepada Nabi. Barakallahu fiik. Wa ma bainana wa bainal walidain wal aqarib, dan juga kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung hubungan dengan kedua orang tua dan kerabat-kerabat kita. Di antara orang tua kita, ayah dan ibu, yang paling besar haknya untuk anak adalah ibu. Dengan 3 kali lipat lebih besar haknya daripada seorang ayah. Kenapa 3 kali? Karena ibu mengalami 3 kepayahan. Kepayahan ketika mengandung kita, kepayahan kita melahirkan kita, kepayahan ketika menyusui kita. Adapun seorang istri, antara dia, ya, dengan orang tua, antara orang tua dengan suaminya, maka hak suami lebih besar daripada hak orang tuanya. Ini kalau istri. Barakallahu fikum. maka hak suami lebih didahulukan daripada hak orang tua. Namun, kalau perkaranya adalah perkara yang masih membutuhkan toleran, maka suami mengalah. Misalkan, suami membutuhkan sebuah bantuan yang tidak mendesak, sementara orang tua membutuhkan bantuan anaknya, yang mana dia adalah sebagai istri dari orang lain, maka kita mempersilahkan istri kita untuk melayani orang tuanya. Misalkan sedang sakit, ya, membutuhkan perawatan, ya, membutuhkan barakakum, bantuan pertolongan, maka kita dahulukan. Dalilnya mana? Ya, dalilnya sebagaimana disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bahwasanya Nabi barakakum pernah bersabda yang maknanya, seandainya aku diperbolehkan manusia itu untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Bukan kepada orang tua, tapi kepada suaminya. Barakallahu'alaikum. Akan tetapi kalau dia sebagai suami, mana yang didahulukan? Istri atau orang tua? Jawabannya orang tua. Ya, jawabannya orang tua. Barakallahu'alaikum. Wal ashab, dan juga menyambung hubungan dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, wasairil khalqi, dan juga kepada seluruh makhluk yang ada, bil qiyami bitilkal huquq, dengan menegakkan hak-hak mereka, allati amarallahu an nusilaha, yakni hak-hak yang Allah perintahkan untuk kita menyambungnya. Fa ammal mu'minun, adapun orang-orang yang beriman, fawasalu ma amarallahu bihi ayyu shala min hadhil huquq, maka mereka akan menyambung, mempertahankan apa yang Allah perintahkan untuk disambung dari hak-hak yang ada. Tidak hanya silaturahim, tapi yang lain antara hubungan kita dengan Allah. Perkara yang harus dipertahankan untuk disambung itu apa? Keimanan. Kalau keimanan ini putus, maka hubungan kita dengan Allah akan putus. Ya, demikian pula hak-hak yang lain. Adapun orang-orang fasik, mereka tidak mau mempertahankan, ya, perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk disambung, untuk dipertahankan, keimanan atau hak-hak hambanya. Maka mereka orang-orang fasik, ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang barakakum merugi, fid dunya wal akhirah, yakni di dunia dan di akhirat. Dan kerugian mereka itu umum dalam segala keadaan. Di dunia merugi karena hidupnya tidak berkah. Karena apa? Karena tidak mau beriman dan beramal soleh. Walaupun dia kaya, tidak berkah hidupnya. Ya, barakakum. Tidak berfaedah. Bahkan tidak terbimbing, karena tidak terbimbing dengan kebenaran. Barakakum. Laisa lahum nau'un minar ribhi, setiap tindak tanduknya tidak menghasilkan keuntungan. Li'anna kulla amalin soleh syartuhu al-iman, karena semua amalan soleh, syarat amalan soleh tersebut diterima adalah adanya keimanan. Orang yang tidak beriman, tidak mau masuk Islam, dia beramal soleh, maka amalannya tertolak. Orang kafir, dia bersedekah, memberi hadiah, bagi-bagi rizkinya kepada orang-orang, maka tidak mendatangkan dan tidak mendapatkan pahala. Tetapi memang ada pembahasan di kalangan para ulama, orang kafir yang banyak berbuat baik, dan dalam tanda kutip berbuat baik, ya, kebaikan, tapi tidak dianggap amal soleh karena tidak beriman, itu adabnya nanti di akhirat lebih ringan daripada orang kafir yang memusuhi Islam, yang benar-benar memerangi Islam dan melakukan kerusakan. Tapi memang sama-sama di neraka jahanam. Barakallahu. Wallahu ta'ala bissawab. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka orang-orang fasik, mereka adalah orang-orang yang merugi. Maka kerugian itu akan dialami oleh seluruh manusia kecuali sebagaimana dalam surat Al-Asr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia seluruhnya benar-benar berada dalam kerugian. Illa kecuali alladzina amanu, mereka yang beriman. Berarti bukan yang fasik. Wa amilus solihat, dan mereka yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, mereka yang senantiasa saling menasehati, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat supaya sabar. Maka itu pengecualian. Selain yang mendapatkan empat sifat tersebut, mereka adalah orang fasik. Barakallahu. Maka balasan bagi orang fasik adalah mereka merugi di dunia dan di akhirat, dan itulah permisalan bagi orang-orang fasik. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salahnya, ini murni dari saya pribadi dan dari syaitan. Semua benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtari. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hadithakumullah. Barakallahu.